Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nami wal hibah ma'asyar muslimin wal muslimat ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, dan kita tengah membaca hadis yang kedua. Hadis yang dibawakan oleh seorang sahabat yang mulia, yaitu Abu Hafs Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang menerangkan tentang maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama. Nah, kemarin kita telah sampai pada sabda Rasul alaihi salatu wassalam, yakni ketika beliau ditanya oleh Malaikat Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku 'anil Islam, tentang Islam. Apa itu Islam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasannya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan engkau bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Islam, kata Nabi, yang pertama adalah antasyhada an la ilaha illallah, engkau bersaksi. Asyhadah, bersaksi yang maknanya adalah al-iqrar wal yaqin wat tasdiq. Syahadah, bersaksi yang maknanya adalah meyakini di dalam hati dan mengakui dengan lisan. An la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Meyakini bahwasanya Allah, dialah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan juga mengakui, meyakini, dan membenarkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai orang yang diutus oleh Allah dengan membawa wahyu dan menyampaikannya kepada umat manusia. Dan dua persaksian ini dijadikan sebagai satu rukun, bukan dijadikan sebagai dua rukun yang berbeda. Mengapa? Dikarenakan di atas satu rukun inilah, di atas ya dua persaksian inilah dibangun ibadah seseorang dan dianggap sah ibadah seseorang. Ibadah seseorang ya, tidaklah diterima oleh Allah Azza wa Jalla kecuali apabila memenuhi dua syarat, al-ikhlas wal mutabah. Ikhlas karena Allah dan sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhlas adalah salah satu konsekuensi dari seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ketika seorang telah mengucapkan, saya bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka maknanya dia ketika beribadah hanya kepada Allah. Ifradullah fil uluhiyah. Ifradullah fil ibadah. Salah satu daripada konsekuensi orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah adalah mengesakan Allah dalam berbagai macam ibadah. Dan dalam bersaksi wa anna Muhammadan Rasulullah, orang yang mengucapkan kalimat tersebut, maka di antara konsekuensinya adalah alla ya'budallaha illa bima syara', tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah makna daripada al-mutaba'ah. Sehingga dua persaksian ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika seseorang hanya meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berhak diibadahi, namun tidak meyakini, tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, maka orang ini dikatakan sebagai orang yang tidak beriman. Orang cuma mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tapi dia tidak mau mengucapkan, tidak mau meyakini wa anna Muhammadan Rasulullah wa huwa laisa bimumin. Maka orang ini bukan orang yang beriman. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kubda Nabi alaihi salatu wassalam wa tuqima bersabda wa tuqimas shalah. Islam itu adalah engkau mendirikan salat. Mendirikan salat. Utamanya adalah sholat 5 waktu dalam 1 hari dan 1 malam. Ya. Subuh, zuhur, asar, ya, maghrib, dan juga isya. Wa tuqimus sholat. Dan engkau mendirikan sholat. Dan makna mendirikan sholat bukan semata-mata mengerjakan apa? Sholat. Akan tetapi mendirikan sholat dengan memperhatikan rukun-rukunnya, memperhatikan syarat-syaratnya, memperhatikan kewajiban-kewajiban yang ada padanya, dan memperhatikan ya perkara-perkara yang sunnah. Ya, ini makna daripada mendirikan sholat. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW menyatakan wa tu'tiyaz zakah. Wa tu'tiyaz zakah. Dan Islam itu adalah engkau menunaikan zakat. Engkau membayar zakat. Dan ini adalah rukun yang ketiga dari rukun Islam, membayar zakat. Zakat yang artinya adalah at-ta'abbudulillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan sejumlah, sebagian daripada harta yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan kepada golongan-golongan dan pihak tertentu. Zakat itu adalah ta'abbudulillah, beribadah kepada Allah. Bi'ikhraji al-malil maksus, dengan mengeluarkan harta yang apa? Tertentu, yang telah ditentukan di dalam syariat. Ya, ini maknanya di dalam Islam yang namanya zakat itu bukan diambil dari semua harta. Akan tetapi zakat itu diambil dari ya beberapa jenis harta tertentu. Yang pertama adalah ya apa? Az-zahab wal fiddah. Emas dan perak. Kemudian yang kedua adalah al-mashiyah, hewan ternak, sapi, unta, dan kambing. Kemudian al-kharij minal ard, hasil bumi yang berupa biji-bijian maupun buah-buahan. Tentunya sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan di dalam syariat. Ya, biji-bijian tertentu dan buah-buahan tertentu. Ya. Kemudian yang keempat adalah urud at-tijar. Barang perniagaan, barang perdagangan. Ini empat atau lima barang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, al-dhahab wal-fiddah, emas dan juga perak. Ya. Kemudian dimasukkan di dalam hukum keduanya adalah uang. Yang ketiga adalah al-mashiyah, bahimat al-an'am, hewan ternak. Yang hanya tiga saja yang diambil zakatnya, unta, sapi, kemudian kambing. Nah. Kemudian yang keempat adalah al-kharij min al-ard, hasil bumi. Biji-bijian dan buah-buahan. Yang kelima adalah urud at-tijarah, barang perniagaan. Selain itu tidak ada zakatnya. Orang punya rumah yang dia huni, yang dia tempati, yang harganya mahal, tidak ada zakatnya. Orang punya mobil yang harganya mahal, yang dia gunakan untuk kepentingan dia dan keluarga, tidak ada zakatnya. Yang ada zakatnya hanya lima, yang lain tidak ada. Bimiqdarin maksus, zakat itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan sebagian dari harta-harta tertentu dengan jumlah tertentu, yakni besaran zakatnya telah ditentukan. Misalnya barakallahu fikum, emas, perak, urud tijarah, maka zakatnya hanya berapa, 1/40 atau 2,5% saja. Kemudian kalau hasil bumi berapa zakatnya? Antara berapa? 5% sampai dengan 10%, tergantung bagaimana cara pengairannya. Kalau pengairannya itu adalah dengan irigasi dari sungai ataupun yang semisalnya pengairannya gratis, tidak membutuhkan biaya, maka zakatnya berapa? 10. Tapi kalau pengairannya menggunakan biaya, memerlukan biaya karena mungkin menggunakan mesin menggunakan pompa, membutuhkan adanya pembiayaan bahan bakar dan lain sebagainya, maka zakatnya cuma berapa? 5%. Besarnya telah ditentukan. Dan nisabnya juga telah ditentukan. Tidak semua orang yang punya emas maka wajib untuk apa? Zakat. Tapi orang yang memiliki emas, dia wajib untuk mengeluarkan zakat ketika emas yang dia miliki telah mencapai nisab, telah mencapai batasan yang ditentukan dalam syariat, dan telah dimiliki genap selama 1 tahun. Misalnya emas nisabnya adalah 40 dinar. Atau apabila ditimbang itu setara dengan 85 gram. Maka ketika orang cuma punya emas beratnya 60 gram, maka dia tidak terkena kewajiban zakat. Kenapa? Belum mencapai nisab. Orang punya emas baru 80 gram, dia juga belum terkena kewajiban zakat. Kenapa? Karena belum memenuhi syarat. Orang yang sudah punya emas misalnya 100 gram tidak langsung wajib dikenakan zakat, tapi ditunggu selama 1 tahun. Setahun ke depan, ketika emasnya masih mencapai nisab atau bahkan melebihi nisab, maka orang ini baru diwajibkan zakat. Tapi kalau seandainya pada tahun berikutnya emasnya sudah berkurang ya dari nisab, maka ya orang ini tidak dikenakan kewajiban zakat. Ya, ini masya Allah, bagaimana Islam itu benar-benar indah. Ya. Dalam zakat diambil ya sesuatu yang sedikit, ya cuma 1/40. Ketika 1/40 diambil, sisa pada dia 39/40. Ya. Yang diambil cuma 2,5%. Sisa bersama dengan dia 97,5%. Itu pun tidak langsung diambil ketika mencapai nisab, tapi ditunggu selama 1 tahun. Ya. Kecuali satu zakat yang tidak perlu ditunggu selama 1 tahun. Ya. Zakat apa? Ya. Zakat hasil bumi. Ya. Ya. Zakat hasil bumi, ya, itu dikeluarkan zakatnya, ya, ketika panen. Orang misalnya panen apa? Kurma. Maka ketika panen langsung dikeluarkan zakatnya. Tidak perlu hasil panen ini ditunggu selama 1 tahun. Nah, ini luar biasa indah. Dan diberikan kepada pihak-pihak tertentu, kepada golongan tertentu yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, dalam surat At-Taubah. Ya, di sana ada 8 golongan orang yang berhak untuk menerima zakat. Ya, sudah kita pelajari ya. Al-fuqara, al-masakin, ya. Amil zakat, terus apa lagi? Mu'allafat qulubuhum, orang yang ya dilunakan hatinya. Kemudian siapa? Al-gharim, ya, orang yang ya berhutang dan dia tidak bisa atau berkesusahan untuk membayar hutangnya. Gharim, kemudian siapa lagi? Rikob, ya, budak yang berusaha membebaskan ya dirinya, memerdekakan dirinya. Kemudian fi sabilillah, orang yang jihad di jalan Allah. Wa ibnus sabil, dan ibnus sabil yaitu orang-orang yang kehabisan bekal, musafir yang kehabisan bekal. 8 ini barakallahu fikum yang berhak untuk menerima zakat, selainnya tidak. Nah, kemudian qulifiddin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa tasuma Ramadan." Islam itu adalah engkau mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Ya, puasa di bulan Ramadan. Nah, puasa artinya adalah menahan diri. Al-imsak. Ya. Menahan diri. Adapun makna secara syariat adalah al-imsak anil muftirat, menahan diri dari segala pembatal puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubi syams, dimulai dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, ini definisi daripada puasa. Ya. Dan insyaallah sudah banyak tahu tentang puasa. Menahan diri, ya, tidak melakukan salah satu dari pembatal-pembatal puasa. Ya. Tidak mengeluarkan, ya, tidak mengerjakan salah satu dari pembatal puasa. Dan pembatal puasa telah berlalu pembahasannya. Di sana ada yang disepakati oleh para ulama dan ada yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, yang disepakati oleh para ulama ada 3. Al-akl, asyurb, al-jima'. Pembatal yang disepakati oleh para ulama di antaranya adalah apa? Makan, minum, dan hubungan suami istri. Itu yang muttafaq. Ya, tidak ada perbedaan, para ulama semua sepakat. Ya. Bahwasanya 3 hal itu adalah pembatal puasa. Adapun yang lain adalah mukhtalaf. Ya. Pembatal yang lain adalah diperselisihkan. Semisal ya al-hijamah, melakukan apa? Bekam. Ini mukhtalaf, ya. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan na'am, berbekam ketika puasa itu membatalkan. Ada yang mengatakan berbekam ketika puasa tidak membatalkan. Nah, mukhtalaf. Nah. Dan insya Allah ya, sudah dicukupkan dengan pembahasan-pembahasan yang terdahulu atau mungkin pembahasan-pembahasan yang akan datang. Karena di sini juga sedang bahas kitab fikih ya. Ya, al-fiqh al-muyassar ya. Fikih muyassar, nanti murjah di situ. Nah. Ya, barakallahu fikum ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila." Dan melaksanakan haji ke Baitullah in istata'ta ilaihi sabila. In istata'ta ilaihi sabila. Engkau berhaji ke tanah suci, ke Baitullah jika mampu. Jika mampu. Dan sebenarnya mampu ini adalah ya syarat wajib dalam berbagai macam ibadah. Misalnya barakallahu fikum ya zakat. Zakat wajib bagi siapa? Bagi yang mampu. Yang mampu di dalam zakat adalah orang yang hartanya telah mencapai nisab. Puasa Ramadan wajib bagi siapa? Bagi yang mampu. Siapa orang yang mampu dalam masalah puasa Ramadan? Yang pertama adalah orang yang sehat, ya. Bukan orang yang sakit. Dan yang kedua adalah seorang mukim, orang yang mukim, bukan orang yang safar. Pertanyaannya kenapa kok di dalam hadis yang disebutkan ini istata'ta ilaihi sabila bagi yang mampu kok cuma apa? Cuma haji. Kenapa ketika zakat tidak dikatakan bagi yang mampu? Kenapa kok ketika puasa tidak dikatakan bagi yang apa? Mampu. Kenapa? Kok cuma haji saja dikatakan bagi yang mampu? Nah. Amin wa lafidin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Sebabnya adalah karena secara keumuman bahwasannya haji ini ya, padanya terdapat masyaqqah, sesuatu yang apa memberatkan, wa ta'ab, padanya terdapat sesuatu yang menyebabkan seorang itu capek, lelah, wa'adamul qudrah, dan sebagian orang tidak mampu baik secara finansial ataupun secara apa fisik. Nah. Dibandingkan dengan apa puasa, dibandingkan dengan zakat, dibandingkan dengan apa haji. Ya. Dari tiga amalan ini secara zahir masyaqqah yang paling berat adalah pada apa? Haji. Kalau seandainya barakallahu fikum puasa itu adalah amal badani, amalan dengan apa? Badan. Kalau zakat adalah amalun mali, amal dengan apa? Harta. Tapi kalau haji menggabungkan antara amalan badan dengan amalan apa? Harta. Orang yang akan berangkat haji pertama secara finansial, secara harta dia membutuhkan ya dukungan. Dia harus punya ya kalau kita di sini mungkin istilahnya harus bisa bayar ONH ya, ongkos naik apa? Haji. Bukan cuma itu saja. Setelah dia punya ONH ya, bisa melunasi ongkos naik haji, dia pun juga harus punya kekuatan secara fisik ya. Secara fisik untuk bisa berangkat dan melaksanakan ya, ya haji ke Baitullah. Nah, karena inilah Nabi alaihissalatu wassalam mengkhususkan ya penyebutan jika mampu ya hanya ketika haji. Karena haji ini adalah amalan yang berat. Ya. Bukan cuma amalan badan saja seperti sholat dan apa? Puasa. Tidak hanya amalan menggunakan harta saja seperti zakat, infak, dan sedekah. Tapi haji menggabungkan antara dua perkara. Amalan dengan anggota badan dan amalan dengan menggunakan harta. Sehingga terkadang ya, sebagian orang ya, tidak bisa untuk melakukan. Dan jumlah orang yang tidak bisa untuk melaksanakan haji ya relatif lebih banyak dibandingkan yang tidak bisa puasa dan tidak bisa apa? Membayar zakat. Orang nambar kalau fikum mungkin dia dikenakan kewajiban zakat, dia mampu untuk membayar zakat, tapi belum tentu bisa untuk melaksanakan haji. Ini barakallahu fikum sir ya, rahasia. Mengapa Nabi hanya mengkhususkan penyebutan ini istata'ata ilaihi sabila, bagi yang mampu ya hanya pada haji. Padahal sebenarnya mampu ini al-qudrah, ini adalah ya syarat wajib dalam banyak ibadah. Ya. Termasuk puasa, termasuk zakat. Nah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang Islam, ya beliau menjawab Islam dengan menyebutkan 5 rukun Islam. Nah. Dan ya, ini bukan berarti Islam hanya berisi rukun Islam. Tapi Islam ini memuat ya banyak sekali amalan-amalan, banyak sekali ibadah-ibadah. Adapun Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan rukun Islam karena rukun Islam adalah pokok ya dan amalan yang terbesar di dalam Islam ya. Adapun Islam sendiri banyak ya. Islam sendiri apa? Banyak. Nah, dan Nabi hanya mengkhususkan ya mencukupkan 5 daripada rukun Islam. Nah, kemudian kita baca. Qala shadaqta. Jadi ketika Jibril bertanya kepada Nabi, ya, apa itu Islam? Nabi sudah menjawab. Malaikat Jibril justru mengatakan shadaqta. Ya. Engkau telah benar, ya. Engkau telah apa? Benar. Sudah bertanya, ketika dijawab, jawabannya apa? Shadaqta. Maka kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami terheran dengan si penanya ini. Yas'aluhu wa yusaddiqu. Dia bertanya kepada Nabi, kemudian dia membenarkan apa? Nabi alaihissalatu wassalam. Bertanya, ketika dijawab, tapi kok membenarkan? Maka kami terheran, ya, terheran. Orang yang hadir di situ termasuk Naam Amirul Mukminin Umar radhiyallahu ta'anhu juga heran. Herannya adalah annasail adatan yakulu jahilan. Kenapa heran? Karena biasanya orang yang datang bertanya itu adalah orang yang jahil, orang yang tidak tahu, tidak ya, tahu. Fal musaddiq yakunu aliman. Sedangkan orang yang membenarkan itu adalah orang yang sudah apa tak? Tahu. Ya. Orang yang tanya itu biasanya orang yang tidak tahu. Orang yang bertanya adalah orang yang tidak tahu. Orang yang membenarkan itu adalah orang yang tahu. Nah kami heran kenapa? Kenapa bisa? Fakaifa yajma'u baina hadza wa hadza? Ya. Mengapa orang ini datang dengan mengumpulkan ya 2 perkara? Sudah dia bertanya, ya. Biasanya orang tanya itu tidak tahu. Kok tiba-tiba apa? Dia membenarkan. Berarti dia tahu. Berarti dia tahu. Nabi Qalifidin Rahimani Warahimukumullah. Kemudian Naam Umar mengatakan, Qala fa'akhbirni anil iman. Tiba-tiba orang ini kembali berkata kepada Nabi, fa'akhbirni anil iman, wahai Muhammad. Akhbirni, beritahukan kepadaku, ajarilah aku ya, anil iman, apa itu iman? Ajari aku tentang iman, apa itu iman? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah kata Nabi alaihi salatu wasalam, antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah wa malaikatihi, beriman kepada para malaikatnya, wa kutubihi, beriman kepada ya kitab-kitabnya, wa rusulihi, beriman kepada para rasulnya, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan yang keenam beriman kepada takdir khairihi, yang baik au syarri, ataupun yang buruk. Nah, ketika Nabi alaihissalatu wassalam ditanya apa itu iman, Nabi menjawab dengan rukun iman, ya, dengan rukun iman. Pertama adalah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, beritahu aku tentang apa itu iman. Makna iman. Ya. Makna iman. Sebagian ada yang mengartikan iman itu adalah at-tasdiq. Artinya apa? Membenarkan. Sebagian mengartikan bahwa iman itu adalah at-tasdiq, membenarkan. Ya, membenarkan. Nah, akan tetapi qolifuddin rahimani wa rahimakumullah, ya, makna iman hanya membenarkan ini adalah ya makna yang kurang. Makna yang apa? Kurang. Banyak orang musyrikin Quraisy, nah barakallahu fikum, yang mungkin dalam hati mereka membenarkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah siapa? Rasulullah. Akan tetapi karena berbagai macam faktor, ya, akhirnya mereka tidak mau mengucapkan wa anna asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sehingga definisi yang lebih lengkap dari makna al-iman adalah al-iqrar wal-i'tiraf. Al-iqrar. Mengakui, menetapkan. Wal-i'tiraf. Ya. Meyakini. Al-mustalzim dil-qabuli wal-id'an. Yang mengharuskan seorang untuk menerima dan tunduk terhadap apa? Syariat. Ini makna daripada iman yang lebih baik dibandingkan dengan sekedar apa? Mempercaya, percaya. Al-iqrarul i'tiraf, mengikrarkan, yakni mengucapkan dengan apa? Lisan. Ketika dia meyakini bahwasannya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, maka dia tidak hanya meyakini dalam apa? Hati, tapi dia juga harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ketika dia beriman dengan Nabi Muhammad, maka tidak cukup imannya di dalam apa? Hati, tapi juga harus diucapkan wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Wali i'tiraf, tapi bukan hanya ikrar di dalam hati, bukan hanya ikrar, ya, bukan hanya pengakuan dengan lisan saja, tapi harus al-i'tiraf, harus meyakini di dalam apa? Hati. Nah, bukan seperti orang munafikin yang mereka hanya mengikrarkan dengan ya mulut, sementara hati mereka tidak beriman. Nah, al-mustalzim bil qabul, yang mengharuskan seseorang untuk menerima. Yani ketika sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, maka maknanya dia sudah siap untuk tunduk dan patuh dengan syariat yang ya dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna iman. Nah, ini makna daripada apa? Iman. Jadi membenarkan saja tidak cukup. Ya, membenarkan saja tidak cukup, tapi harus meyakini dan harus mengucapkan. Nah, yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Antu'mina billah." Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah ini ya mencakup empat hal. Dikatakan seseorang beriman kepada Allah ketika dia ya melaksanakan empat perkara, meyakini empat perkara. Apa saja? Yang pertama, al-imanu biwujudihi subhanahu wa ta'ala. Beriman tentang adanya Allah. Meyakini bahwasanya Allah itu ada. Meyakini bahwasanya Allah itu ada. Nah, itu yang pertama. Meyakini Allah itu ada. Adapun orang yang meyakini bahwasanya Allah itu tidak ada, sudah barang tentu dia adalah orang yang kafir. Nah. Dan hampir tidak ada orang yang mengatakan Allah tidak ada. Sedikit hampir tidak ada orang yang mengingkari poin yang pertama ini. Sampai pun barakallahu fikum ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah, Fir'aun yang mengatakan kepada Musa, ya, ana rabbuk, saya adalah apa? Tuhanmu. Sebenarnya di dalam ya hati kecilnya dia meyakini bahwasannya Allah itu ada. Allah itu ada. Ya, orang yang sombong yang mengatakan adalah ana rabbul alamin, aku adalah Tuhan semesta alam. Sebenarnya dalam hatinya dia juga yakin bahwa dia ada yang menciptakan. Ya. Dan barakallahu fikum, meyakini Allah itu ada. Ya, itu salah satu daripada ya konsekuensi orang yang mengucapkan ya asyhadu an la ilaha illallah, atau wujud keimanan kepada Allah yang pertama adalah meyakini Allah itu ada. Tapi ingat, ini bukan hanya satu-satunya. Di sana ada tiga perkara yang lain. Ya. Orang yang meyakini Allah itu ada, belum tentu dia adalah orang yang apa? Beriman kepada Allah. Sampai dia meyakini tentang Allah empat perkara. Yang pertama adalah Allah itu ada. Yang kedua adalah al-imanu bin firadihi bin rububiyah. Mengimani ya, keesaan Allah dalam perkara rububiyah. Ya. Meyakini keesaan Allah dalam perkara rububiyah, maknanya dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya zat yang maha menciptakan, al-Khaliq, al-Malik, dialah Allah satu-satunya zat yang menguasai alam semesta, al-Mudabbir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang mengatur alam semesta. Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menguasai ya, alam semesta, dan dialah satu-satunya yang ya, mengatur alam semesta. Ini barakallahu fikum, ya, makna dari mengesakan Allah di dalam perkara rububiyah. Tapi ingat, ini pun tidak cukup untuk mewujudkan keimanan kepada Allah Subhanahu. Orang yang meyakini Allah itu ada, meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang menguasai alam semesta, yang satu-satunya barakallahu fikum mengatur alam semesta, ini tidak cukup untuk membuktikan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana masih ada dua poin berikutnya. Yang ketiga adalah al-imanu bin firadihi bil mengimani nah, keesaan Allah di dalam masalah uluhiyah. Yakni mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wal wahid, dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Orang yang mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan, belum dikatakan orang yang beriman. Ya. Dia pun harus meyakini bahwasanya Allah yang berhak untuk disembah. Dan tidak ada yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian yang keempat adalah an tu'mina bil asma'i was sifat 'ala al wajhil la'iq bihi. Beriman dengan al-asma was sifat, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, yang maha bagus, yang maha sempurna, yang tidak ada kekurangan dan cacat padanya. Min ghairi tahrifin, tanpa merubah maknanya. Wala ta'til, tanpa mengingkari. Wala takyif, tanpa ya menanyakan bagaimana sifat Allah, bagaimana bentuk tangannya apa Allah, bagaimana ya bentuk misalnya barakallahu fikum ya wajahnya Allah, tak perlu bertanya. Wala tamfil, dan tidak pula ya mempermisalkan, menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi dalam menetapkan al-asma wa sifat, ya, al-asma wa sifat harus ditetapkan ya dalam porsi yang sesuai dengan kemahabesaran dan maha kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mewujudkan itu semua, pertama tidak boleh merubah makna. Tidak boleh merubah apa? Makna. Ketika dikatakan ya Allah memiliki tangan, maka tangan tidak boleh diartikan dengan yang tangan tidak boleh diartikan dengan kemampuan. Tidak. Ya, tidak boleh diartikan dengan kemampuan. Yang pertama, barakallahu fikum, tidak boleh untuk diingkari dan ditiadakan. Dikatakan Allah memiliki tangan. Masa Allah punya tangan sih? Kalau Allah punya tangan berarti seperti apa? Manusia. Berarti kalau seperti itu Allah ya ketika mengatakan punya tangan, bukan beri tangan seperti yang ada dalam pikiran orang ketika mendengar kata apa? Tangan. Tangan di sini adalah maksudnya ya kemampuan. Tidak boleh seperti ta'til ya. Merubah maknanya tidak boleh. Kemudian pengingkaran terhadap ya asma dan sifatnya tidak boleh. Kemudian barakallahu fi yang ketiga, wala takif, tidak boleh untuk ya menanyakan atau menanyakan bagaimana sifat Allah. Allah punya tangan-tangannya seperti apa ya? Panjangnya berapa? Ya, jarinya jumlahnya apa? Berapa? Apakah ada siku-sikunya seperti manusia? Enggak boleh. Ketika dikatakan barakallahu fikum, Allah memiliki sifat tertentu, maka alaina al-qabul wa taslim. Maka kewajiban kita adalah menerima. Ya, adalah menerima. Ya. Imam Malik rahmatullahi alaihi ketika di dalam majlis ya, ada orang bertanya, dia mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arsy. Ada orang yang bertanya ya, bagaimana Allah beristiwa? Bagaimana Allah beristiwa? Allah itu bersemayamnya seperti apa? Maka marah Imam Malik ya. Al-istiwa'u ma'lumun. Bersemayam itu maknanya sudah diketahui. Sama ketika dikatakan tangan. Allah memiliki apa? Tangan. Yang di dalam pikiran manusia, tangan itu ya apa? Tangan. Ya kan? Ketika dikatakan tangan, ya tangan. Semua orang tahu tangan itu ya itu tangan. Ya. Tidak ada penafsiran yang lain. Al-istiwa'u ma'lumun. Nah. Wal-imanu bihi wajibun. Mengimani bahwa saya Allah beristiwa itu perkara yang wajib. Ketika Allah katakan Allah memiliki tangan, maka mengimani bahwa Allah punya tangan itu wajib. Wal kaifu majhulun, adapun bagaimana bentuknya majhul. Sesuatu yang tidak diketahui karena Allah tidak menyebutkan bagaimana caranya, bagaimana bentuknya. Allah cuma menyebutkan Allah punya tangan, tapi Allah enggak menyebutkan bagaimana bentuk tangannya Allah. Nah, sesuatu itu bisa diketahui pertama dengan al-musyahadah. Ya, dengan dilihat. Tahu bagaimana bentuk tangannya kera? Monyet? Tahu? Tahu. Dari mana kamu tahu? Karena saya pernah melihat. Ya. Tahu bentuk tangannya Allah? Tidak tahu. Kenapa? Karena memang Allah di dunia ini tidak dapat nih. Ya, tidak ada yang melihat Allah ketika di dunia. Ya, tidak ada seorang pun yang melihat Allah ketika di dunia. Bahkan Nabi kita pun tidak melihat Allah ketika di dunia. Tapi Allah nanti akan dilihat di mana? Di jannah. Di surga. Atau sesuatu itu barakallahu fikum akan diketahui dengan adanya bi khabari shadiq, dengan adanya kabar dari orang yang apa? Terpercaya. Nah. Kamu tahu rumahnya fulan? Oh ya, saya tahu. Di mana? Di jalan ini, jalan ini. Kamu pernah ke sana, pernah lihat? Enggak. Kok tahu? Saya dikasih apa? Tahu. Oh ya, ada kabar. Nah, ketika Allah mengatakan barakallahu fikum, Allah memiliki tangan, apakah ada yang mengkhabarkan bentuk tangannya Allah? Tidak. Yang ada adalah khabar, semata-mata khabar, hanya khabar bahwa Allah memiliki tangan. Tapi sifat bagaimana tangannya Allah tidak disebutkan. Allah tidak menyebutkan, Nabi alaihissalatu wassalam juga tidak menyebutkan. Nah, tidak takif. Tidak perlu bertanya bagaimana dan bagaimana. Dan tidak boleh tamsil. Tamsil itu artinya ya mempermisalkan sifat Allah dengan sifat manusia. Ya enggak boleh. Allah punya tangan, oh ya tangannya berarti seperti ini, seperti ini. Oh, seperti ini. Enggak boleh. Tidak boleh menggambarkan ya, mengilustrasikan, ya mengkhayalkan, oh tangannya Allah itu seperti ini, kira-kira seperti itu. Kemudian kata Imam Malik apa? Wassu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang bagaimana sifat Allah, bagaimana bentuk tangannya Allah, bagaimana bentuk wajah Allah dan bid'ah. Perkara yang bid'ah. Karena memang tidak ada ya contoh dari orang yang terdahulu ya, dari kalangan para sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, bagaimana bentuk tangannya Allah? Tidak ada para sahabat bertanya seperti itu. Sehingga Imam Malik mengatakan wassu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana bentuk sifat Allah adalah apa? Perkara yang bid'ah. Nah, ini qolifuddin rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi ada 4 perkara yang wajib untuk dilakukan untuk membuktikan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-imanu biwujudihi. Beriman bahwa Allah itu ada. Tapi itu saja tidak cukup. Nah, yang kedua adalah al-imanu binfiradihi firrububiyah. Beriman dengan keesaan Allah di dalam masalah rububiyah. Ya, al-khaliq, dialah Allah yang satu-satunya menciptakan, ya. Kemudian apa? Menguasai alam semesta dan mengatur alam semesta, termasuk memberikan rizki, menghidupkan dan mematikan. Yang ketiga adalah al-imanu bin firadi fil uluhiyah, beriman tentang keesaan Allah di dalam masalah rububiyah, yakni dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Nah, yang keempat adalah beriman dengan apa? Al-asma sifat, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-wajhil la'iq, ya. Yang sesuai dengan kemahabesaran dan maha kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, tanpa merubah maknanya, tanpa ya menolaknya, tanpa ya menanyakan bagaimana bentuk dan wujudnya, dan tanpa mempermisalkan sifat Allah dan menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Nah, kiranya ini barakallahu fikum yang dapat untuk kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Demikian kita cukupkan. Dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.